قال والبارز له ما وقال البارز ما له سورة في اللفظ. Ini kebalikan dari kemarin domir mustatir. Kalau mustatir yang ma laisa lahu suratun fil lafzi. Nah ini kebalikannya. Yaitu dia memiliki surah, bentuk. Ya. Bentuk dia. Dalam lafaz. Wa inqasimu ila ma muttasil wa inqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dan dia domir baris terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Baik, barakallahu fikum. Nah, sudah. Ya, jadi kalau secara ringkas apa yang dimaksud dengan domir baris? Dia adalah domir, isim domir yang mempunyai bentuk penampakan lafaz secara hakikiyah. Ya, secara hakiki maupun hukmi. Misalkan saya menyatakan akramtu Zaidan. Perhatikan akramtu Zaidan. Mana domirnya? Tu. Nah, ini domirnya. Ada enggak di lafaz enggak? Di lafaz ada enggak? Nah, ditulis dan diucapkan. Jazak barakallahu fikum. Nah. Nah, kata beliau domir baris ada dua macam. Ada muttasil dan munfasil. Kalau muttasil yang bersambung, ya. Munfasil yang terpisah. Qala fal muttasilu huwa alladhi la yuftatahu bihi an-nuthu wa la yaqa'u ba'da illa kata'ikum tu wa kafi akramtu. Domir muttasil ialah domir yang an-nuthu pengucapan kalam. La yuftatahu bihi, tidak bisa dimulai dengannya. Tidak boleh dimulai dengannya. Dan dia tidak boleh terletak setelah illa. Misal kumtu dan kaf pada akramtu. Nah, coba akramtuka, kaf kaf pada akramtuka. Boleh enggak? Ka akramtu, boleh enggak? Kumtu tu kum. Nah, ini domir muttasil. Yaitu huwalladzi la yuftatahu bihi an-nutqu wa la yaqau bi wa la yaqau ba'da illa, yang dia tidak bisa dijadikan sebagai permulaan kalimat dan tidak boleh terletak setelah illa. Apa ini jatuh. Nah, namun fasil. Nah, sekarang munfasil wa huwa, nah kebalikannya, ma yuftatahu bihi an-nutqu, yang nutqu pengucapan kalimat dapat dimulai dengannya. Wa yaqau ba'da ilah, dan dapat terletak setelah ilah. Misal ana. Naqtaqul ana mu'minun. Wa la qama illa ana. Jelas ini wadah ya? Ya. Jadi ini pembagian domir baris, muttasil dan munfasil. Kalau domir ya muttasil domir yang tidak bisa dijadikan sebagai permulaan kalimat dan tidak bisa dijadikan setelah lafaz illa, ya. Walaupun nanti ada setelah illa pakai mutasil, itu di luar ghairul ikhtiari, itu pada kasus daruratus syair. Ya, itu pada kasus daruratus syair. Nah. Ya. Nah, kalau munfasil kebalikannya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tafadhal dibaca syarahnya di sini. Ya. Kemarin si Mustafa yang masuk, Behar enggak masuk. Sekarang gantian. Antum sip-sipan apa? Sama si Mustafa. Sekarang Behar masuk, Mustafa enggak masuk. Sip-sipan ya. Mana Mustafa? Doro apa? Oh, di mana itu? Di Bogor berapa lama? Hari ini doang. Itu mah kiroah. Doro kiroah, baca dengerin aja. Hah? Dibaca syarah. Berapa lama selesai? Ayo baca Behar. Thank you. والثاني منصوب ولا يمس ولا يبتدا به الكلام ولا يقال توقما توقما ولا كاكما ولا يقع بعد الا في الاختيار فلا يقال ما قام الا ولا ما اكرم الا لان العرب وضعت متصلا بعامله فلا يقع قبله ولا بعده مفصولا عنه. نعم طيب ya, paham sini apa yang dibaca? Qauluhu ma lahu suratun fil lafzi qala syarih ai annahu yadhhar fil kalimah, bahwasanya dhamir ya baris ini dia nampak dalam kalimat nutqan diucapkan, wa khattan ditulis, misal kata masalan min qaulika darabtu darabtu fa innahu tuntaqu wa tuktabu, dia diucapkan dan ditulis, ya enggak? Wa qauluhu kata ikumtu, dan perkataan beliau seperti ta kumtu, ini dhamir muttasil. Sekarang lagi bahas dhamir muttasil. Huwallazi la yuftatahu bihi an-nutqu wa la yaqa'u ba'da illa, misal kata ikumtu wa kafi akramtu. Nah, fa kullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya pada ta dan kaf, akramtu dan akramaka, di ta di akumtu dan kaf di akramaka, ya, keduanya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Al awwalu marfuul mahalli, yang pertama kumtu marfu mahalnya bi mahalli rafin, sebagai apa? Sebagai apa? Kumtu fa'il. Wasani mansubun, yang kedua sebagai apa? Akramuka, akramaka sebagai apa? Maf'ulun bi. Wala yubtada'u bihi al-kalamu, kalam tidak boleh dimulai dengannya. Fala yuqalu tuqoma wala ka akrama, enggak boleh. Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiyari, enggak boleh dia terletak setelah illa. Illaka ma uhibbu illaka illaki. Ini fil ikhtiyari, fil ikhtiyar artinya nanti ghairul ikhtiyar boleh. Apa kasusnya pada syair? Kalau pada syair udah berarti udah keluar dari kaedah. Ya, nabrak kaedah. Fala yuqal maqama illa tu wala akrama illa ka. Nah, ini enggak benar. Li annal arabah wada'athu, karena orang Arab meletakkan domir ini kumtu akramaka muttasilan, bersambung bi amilihi, dengan amilnya kumtu bersambung dengan kum. Fala yaqa'u qablahu, tidak terletak sebelum amilnya, wala ba'dahu, maupun tidak terletak setelah amilnya, mafsulan secara terpisah, anhu dari amilnya, dia bersambung dengan amilnya. Nah, taibar kalau fikum. Berikutnya, fadal dibaca, ya. Raymond. Hah? Wah. Qaulana. Qaulana istiyari ay bi ghairi nuqutin. Wa amma fiha fa yaqulu ba'daha qawli wa amma mubali idza ma kunti ja'ana anna yujaruna illa fi dayyam. Fa inna kafa bil illa fi domirun muntasilun waqad waqa'a ba'da illa lakin fi halati daruratis syi'ri id, kalau idza itu ada alifnya, illa anni bidomirin muntasilin dijalil. Dijalil ada ya-nya dalil. Badal. Badal muttasili la tafsiru Lan kasara baitu. Baik. Nah, perhatikan wa qauluna fil ikhtiyar. Fil ikhtiyar. Jadi ini enggak boleh kaidah tadi pada ikhtiyar. Apa maksudnya? Fi ghairi daruratin, pada selain keadaan darurat. Ya. Pada selain keadaan darurat. Baik, perhatikan. Wa amma fiha, adapun pada darurat syair, fa yaqau ba'daha, dia bisa aja domir mutasil ini terletak setelah illah. Ya, contohnya. Ya. Wa manubali idza ma kunti jaratana. Kami enggak peduli mana manafia. Ya. Kami enggak peduli jika mana itu kayaknya yang kedua mazaidah kayaknya. Kami enggak peduli jika kamu adalah tetangga kami. Allah yajawiruna illa kidayar. Ya. Apa artinya kami tidak peduli, tidak menaruh perhatian bila kamu sudi menjadi tetangga kami. Ya. Seakan-akan tidak ada tetangga lain, ya, kecuali ilaki. Tidak ada yang bertetangga dengan kamu, kami kecuali kamu. Kamu saja dayaru. Dayaru itu maknanya sakinuddar, yang menempati rumah. Kecuali tidak ada yang bertetangga dengan kami, kecuali yang menempati rumah itu cuma kamu. Cuman kamu. Ya, fa innal kaf fi ilaki, ah ini domir muttasil waqad waqa'at ba'da illa. Lakin fi halati darurati syair. Nah, ini pada keadaan darurat syair. Idlau kila illa anti. Nah, misalkan dikatakan wa ma nubali illa idza ma kunti jaratana wa alla yujawirana illa anti dayyaru. Seandainya dikatakan demikian, ya, bidomiril munfasil badal al-muttasil sebagai pengganti dari muttasil, lan kasara al-baitu, baitnya akan rusak. Juga ada ya syair yang lain, misalkan a'udzu birabbil arsy min fi'atin baghat, saya berlindung kepada Rabbnya arsy dari fi'atin, dari kelompok orang yang baghat, yang telah baghat bugot, yang telah melampaui batas. Alayya, terhadap diriku. Famali audu illahu nasiru. Illahu. Ya. Famali audu illahu nasiru. Ya, maka tidaklah bagiku seorang penolong. Tidak ada bagiku seorang penolong pun. Illahu. Kecuali dia. Kecuali dia. Nah, ini pada darurat syair. Nah, terus baca sini. Siapa? Apa Niko? Ah, Niko. Ada misalun lidomiri al-munfasili al-muftatahi atau al adab al muftatahi bihi an-nutku. An-nutku adalah naibul fa'il dari muftatah. Terus wa qauluna ana mu'min. Nah, sekarang dhamir munfasil yang kalam dapat dimulai dengannya dan terletak setelah ilah. Dan dapat terletak setelah ilah. Naam. Ya, contoh maka ana mu'min. Contohnya ana mu'min. Hada misalun dhamir munfasil al-mubtatahi bihi an-nutku. Inilah contoh dari dhamir munfasil yang kalam dapat dimulai dengannya. Ya, wa ma qama illa ana. Ini contoh di domir munfasir al-waqi' ba'da illa fil ikhtiyar, pada selain keadaan darurat. Dalam Al-Qur'an anta maulana, lihat tuh, dia dak kalam dimulai dengannya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu illahuwa. Illahuwa setelah illa. Baik. Paham jadi ya, perbedaan domir muttasil dan munfasil. Ini bagian dari domir baris. Ya wadutti salimin huma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Nah, itu kata Ibnu Malik di Alfiyah. Ya, domir muttasil adalah isim domir yang tidak bisa dijadikan permulaan kalam dan tidak boleh diiringi atau dia terdapat setelah illa. Ya, selama masih bisa memilih demikian. Ini selama-lamanya. Nah, kal ya wal kafi min ibni akramaka, nah ini contohnya. Wal ya wal ha min salihi malaka, ya min salihi ma malak, kata tadi min ibni akramak kalau enggak salah ya. Termurja'a lagi alfiahnya insyaallah. Wa yanqasimu al muttasil qala fa qala al musannif ya. Wa inqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Nah, muttasil, paham definisi muttasil ya? Nah, pokoknya ini domir baris, mustatir, harus antum harus ngerti. Kalau ditanya, saya tanya, apa yang maksud dengan domir muttasil? Nah, dia adalah bagian dari domir baris. Walladhi la yuftatahu bihi al-kalam. Atau la yuftatahu bihi an-nutku wa la yaqau ba'da illa. Nah, sekarang domir muttasil kebagi lagi jadi marfu, mansub, majrur. Ya. Nah, kalau marfu contohnya darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna. Nah, dia sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ya, Fadal dibaca di sini berikutnya. Hafid, Hafid baca Hafid. Bukan mukhatibin, mukhatabin. Harfun dalun. Muttasil ini kebagi menjadi majrur, mansub, ya, marfu. Nah, ya, lihat ila marfu'il mahal. Nah, marfu'nya mahal. Ya. Wa mansub ila marfu'il mahali wa mansubihi wa majrurihi. Ya, mahalnya aja. Bi mahali. Taib. Beda kalau antum mengatakan begini. Misalkan dia mahal nasab. Ukrimu Zaidan. Saya memulihkan Zaid. Zaid fil mudha fil apa namanya? Zaid maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Nah, kalau misalkan ukrimuhu hu domir muttasil. Domir muttasil mabni ala sukun, al-mabni ala dom fi mahal, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Tayyib. Paham sini? Fi mahali nasbin. Jangan antum langsung katakan maf'ulun bih. Itu kaidah i'rab begitu. Ukrimu Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahirah. Ukrimuhu, ukrimuhu domirun muttasilun mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu kaidah i'rabnya begitu. Ya. Nah, kalau dia mahal, jangan antum langsung bilang maf'ulun bih, enggak. Kaidah i'rabnya begitu. Itu kaidah dasar dalam mengi'rab. Ya, kalau enggak salah pernah kita sering ulang-ulang di al-Jurumiyah waktu itu. Ingat enggak? Wal marfu ila akhir. Ya. Disebutkan dorob tu dorob na dorob tu dan seterusnya. Ai anna dhamira al-muttasila al-marfu al-mahallan, bahwasanya dhamir muttasil yang marfu secara mahal, ya. Lahu 12 dhamiran, dia memiliki 12 dhamir. Ini gampang ini. Isnani lil mutakallim, dua untuk mutakallim, wa khamsatun lil mukhatabi, lima untuk mukhatab, antuma, antum, anti, antunna. Kalau antumanya bisa mudzakkar muannas. Wa khamsatun lil ghaibi. Nah, lima untuk yang ghaib. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Nah. Kadzalika nahu darabtu bidhammit ta, dengan didomahkan ta untuk mutakalim yang sendiri, baik dia mudzakkar atau muannas. Darabna dengan sukun ya, nanya itu, perhatikan nanya itu domir ini lil mutakalim ma'a ghairihi, apakah dia orang yang berbicara bersama yang lainnya, kami atau kita, awil mu'adzimu nafsah, ya, atau dia ya lil mutakalim ma'a ghairihi awil mu'adzimi nafsahu, atau yang mengagungkan dirinya sendiri. Mu'adzim itu ma'atuf ke mutakallim, ya. Yang mengagungkan diri sendiri berarti dia berapa? Sendiri. Sendiri. Kami padahal sendiri. Dorobta dengan difathahkan ta untuk mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Orang kedua, mudzakkar, dorobti dengan dikasrah itu untuk mukhatabah mu'annasah. Yang diajak bicaranya mu'annas. Darabtuma bidomiha dengan didomahkan ta, ya, lil musanna mukhatab mudzakkaran kana aw muannasan, ya, untuk orang kedua, untuk orang yang diajak bicara pria atau wanita, dia musanna. Nah, darabtuma mimnya itu mim apa? Mimnya itu harfu imadin, dia huruf untuk bersandar, ya, bersandar apa? Pada alif, karena kan nanti darabtu langsung ketemu alif, alifnya itu kan harfun dalun ala tasniyah. Ya, dorobtuma, dorobtuma misalkan. Ya, dorobtuma. Kalian berdua, ini fa'il. Alif tasniyah itu fa'il. Ya. Alifnya itu ada harfun dalun ala tasniyah. Harusnya enggak butuh pakai mim, enggak butuh. Langsung aja dorob. Bingung kan? Nah, harokat yang paling cocok dengan alif, apa namanya, domah itu ketemu langsung alif gak cocok. Nah, dikasih huruf mim dulu. Nah, mimnya ini berbeda nanti dengan dorob tum. Di dorob tuma, mim di dorob tuma beda, gak sama sama sekali dengan mim yang ada di dorob tum. Nah, nanti yang di dorob tum, lihat di bawahnya itu. Ya, bidomiha dengan didomahkan ta lijam izzukur al-mukhatabin, untuk menunjukkan jamak muzakkar orang kedua, kalian gitu kan. Wal mimu harfun dalun ala jam izzukuril mukhatabin. Nah, beda kan? Mimnya itu huruf yang menunjukkan kepada jamak muzakkar mukhatabin. Ya enggak? Beda enggak? Wadarabtunna bidomiha lijamil inasil mukhatabati, yaitu untuk jamak muannas, orang kedua yang diajak bicara, kalian wahai para wanita. Nah, nunnya itu musyaddadah, darabtunna harfun dalun ala jam'il inas. Huruf yang menunjukkan kepada jamak muannas. Nah. Baik. Wadih di sini ya. Ihsan, baca Ihsan. Nah, perhatikan. Mata qaddama dzikru yang telah disebutkan ini bahwa tak pada jamak ya, tak fil jami pada semuanya tadi dari dorobtu sampai dorobtunna. Dia adalah domir. Nah, yang bersambung dengannya itu semua itu taknya itu domirnya itu. Nah, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Nah, yang bersambung dengannya itu huruf semuanya. Jadi domirnya cuma tak. Ya, makanya kemarin dibilang asal kata domir dari kata huzal. Apa artinya huzal? Nah, apa? Ceking, kurus, krempek. Kenapa? Karena hurufnya qalilah. Nah, paling banyak nahnu tiga. Yang lain satu tuh. Antum jangan terpengaruh. Ini banyak nih dorob tunna, antunna, antunna. Lihat. Yang domir itu cuma ta, mim, nun, alif. Itu huruf semua. Kalau alif dah huruf dalun ala tasniyah. Nah. Ya. Nah, yang mim dalun ala jama'. Perhatikan. Ya. Baik, wa huwa wal jam'u huwa as-sahih la yaqau ba'da id. Wal jam'u wa huwa as-sahih huwa as-sahih. Nah, semuanya ini yang benar tidak dapat terletak kecuali sebagai fa'il atau naiban anhu. Atau naibul fa'il. Ya enggak? Enggak bisa dia sebagai yang lainnya. Benar gitu. Sebagai fa'il atau naibul fa'il aja. Misalkan saya bilang begini. Kuntu. Kuntu. Kuntu. Kuntu qa'iman. Apa itu i'rabnya kuntu? Domir, mutasil, mabni ala dom, fimali, raf'in. Sebagai? Hah? Sebagai isim. Isim apa? Isim kana. Nah, ini katanya kok cuma sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, ini makanya ya perlu ditambahkan ya. Perlu dituin lagi. Hah? Paham enggak di sini? Buat isim. Nah, mungkin kalau kita kompromikan dengan pernyataan beliau ini mungkin begini. Nah, kan kana itu fi'il. Aslinya adalah karena itu fi'il. Tapi dia nakis. Nah, kalau dikatakan isim, isim kana, yaitu isim yang menyerupai fa'il gitu. Isimnya kana, isim yang menyerupai fa'ilnya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Taib, taib. Tanbihun. Nah, ayo lanjut Isan. Wadoroba. Wa dawlahu wal wawu dawlun darijun Nah, terus ayo, lihat perhatikan doroba. Fafi doroba itu domir mustatir untuk mudzakkar ghaib, orang ketiga takdir huwa dia. Doroba bil alif domir baris, domir baris mutasil. Ya kalau antum ngi'rab domir mutasilnya enggak apa-apa. Ya karena domir mutasil adalah bagian dari domir baris. Ya lil musanna al ghaibin. Al musanna al ghaibain. Musanna yang ghaib, orang kedua. Anak siapa ini? Hah? Anak antum. Oh. Mau ngikut terus sekarang. Masyaallah. Ya. Darabu fal wawu dhamirun barisun, jadi dhamir baris muttasil li jam'il ghaibin. Mereka orang ketiga. Dorobat, maka pada dorobat domirun mustatirun lil muannasati al ghaibah, dia si dia muannasah orang ketiga muannas takdiruhu hiya. Wa ta as-sakinah al muttasila bil fi'li, ta sukun yang bersambung dengan fi'il itu adalah alamat ta'nis, tanda ta'nis. Tanda ta'nis apanya? Pada fa'ilnya. Berarti fa'ilnya atau naibul fa'ilnya adalah muannas. Nah, kalau pada kana gimana? Menandakan bahwa isimnya adalah muannas. Itu makanya beliau menyebutkan fa'il atau naibul fa'il aja. Isim kana juga bisa. Ya, cuman namun kalau dikatakan nanti menyerupai fi'il ya boleh. Ya. Kanat Fatimah tu qa'imatan, kan begitu. Baik. Berikutnya wadaraba wadarabata. Fal alif dhamir baris lil musanna al ghaibain. Wa ta'u alamatu ta'nis. Wa hurikat, kenapa diharokati itu ta'nya? Kan darabat kan alamat ta'nis, ta'nis sukun harusnya kan. Iya. Kan apa darabat ta'nya itu ta' sakinah menandakan fa'ilnya atau naibul fa'il atau muannas. Kok diharokati? Ya. Wadarabata litika isakinin, karena untuk karena berjumpanya dua sukun. Mana dua sukunnya? Ta dan alif. Alif itu sukun. Coba gimana coba? Dorobat. Dorobat. Dorobat. Ya dorobat. Terus alifnya apa fungsinya? Maka futihat diharokati. Difathahkan. Dorobata lil munasabati, karena untuk mencocokkan harokat. Kenapa mesti fathah? Ya harokat yang paling cocok sama alif ya fathah. Masa dorobatu enggak cocok lagi. Dorobati gimana? Baik. Dorobna, maka nun domir baris li jam'il inas al qaibat, mereka. Tanbihun, siapa ini? Suyudi. Nah, dah. Belajar enggak nih? Aduh. Mudah-mudahan nilai Suyudi. Musannifah. Semua disebut. Coba dengerin nih. Gimana Ilham bacanya? Belajar nih dari Ilham nih. Nih, dengerin nih. Ayolah baca Ilham. Ya zahirun ibaratnya. Minal barisi. Kalama ghairihi. Tanbihun peringatan. Zahiru mudhaf di sini, mubtada wa mudhaf. Ibarati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf. Al-musannifi mudhafun ilaih, sudah berhenti. Ya, yang nampak zahirnya dari ungkapan penulis annad dhamir fi daraba wa darab wa darabat, dhamir wa dhabir pada daraba dan darabat, dia muttasil ma'a annahu mustatir, padahal dia mustatir. Ya enggak? Mana fa'il dari daraba? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Mana fa'il dari darabat? Dhamir mustatir takdiruhu iya. Tapi di sini dimasukkan ya. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in, fal marfu'u lihat muttasil marfu' lihat di matan tuh. Ya enggak? Nah, ini dikritik oleh Asy-Syafi'i. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Busabi hafizahullah. Ya, padahal dia kan bagian dari dhamir mustatir. Wa huwa la yuwafiqu ma qaddamahu. Nah, ini berarti enggak sesuai dengan pembahasan yang telah lalu. Min annal muttasila, bahwasanya dhamir muttasil kismun minal baris. Ya, muttasil bagian dari ya, pembahasan dhamir baris alladhi huwa qasimul mustatir. Ya. Sedangkan dia ini bagian dari mustatir, doroba dorobat. Ya, bal yuafiqu kalam ghairihi as-sarih fi anna al-mustatira qismun min al-muttasil wa huwa sahih. Namun pendapat beliau ini mencocoki pendapat selainnya yang menyebutkan bahwasanya yang sharih, bahwasanya domir, bahwasanya mustatir itulah bagian dari muttasil wa huwa sahih, dan itulah yang benar. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Qala. Jam 11 maksimal ya. Maksimal tadi. Lebih sih bisa aja. Nah, Jumat kali ya. Udah halaman 100 nih. Gak berasa ya, udah 100. Si Hafid tuh udah halaman 100 datang. Makanya antum kalau gaib seminggu aja, wah itu udah bisa. Berapa halaman tuh ketinggalan? Hah? Belasan udah. Seminggu 5, oh bisa 15 sampai 20 halaman. Ketinggalan 15 halaman berasa gak? Hah? Berasa banget. Oke lah ada rekaman, beda. Kapan nyempetin waktu dengerinnya? Ya enggak? Per pertemuan aja satu jam. Mantengin satu jam. Teman berikutnya, udah jadi satu jam lagi. Capek ya. Makanya beda ya. Datang langsung gak udah. Misalkan siapa teman antum nih, gak hadir ya. Dua kali dia gak ada. Waduh, males itu dengerin. Mesti konsen kan di depan buku. Ambil dengerin. Qala. Wal mansubunahu akrabani akramana akramaka akramaki akramakuma. Ini mansub bagian dari mana? Mutasil. Nah, ini contohnya. Akramani akramaka akramana akramaka akramaki akramakuma. Akramakum akramakunna. Akramahu akramaha akramahuma akramahum akramahunna. Taib ini ya. Nah, kita baca syarahnya sini. Ya. Paris, baca Paris. Siapa ini namanya Derry ya? Nah, berapa hari di sini? Ngerti enggak? Hah? Nah, antum katanya lagi belajar ajrumiyah ya? Sama siapa? Nugraha. Bagus lah. Biar ini, nanti setiap liburan sini. Kesini, minta kursus Jerumia sama Sorok. Ayo, siapa? Paris, baca Paris. Yeah. minha ilmutana al-muqawqali mudantara kana mu'anasan wal-mimu lil-imali wal-arifu lil-tasmiyati wal-ramaku lil-rumiha lijamhi mudat lijamhi dukuli al-muqawqali wal-mimu wal-mimu al-mimu alamatun wal-mimu alamatu jam'i nah. Wa qawlu wal mansub ila akhir ay anna dhamir maksudnya dhamir muttasil yang mansub mahallan lahu aidan 12 dhamiran. Dia juga memiliki 12 dhamir. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab. Bi'tibari ahwalihi. Ini ditinjau dari kondisinya. Ya, ditinjau dari kondisi-kondisinya. 5 untuk ghaib. Kadzalika. Demikian pula 5 untuk ghaib. Contoh wa huya akramani. Hai, perhatikan ya. Kalau kita i'rab gini akramani gimana? Akrama fil fil madi. Mabni ala al-fath. Wa fa'ilu dhamir mustatirun taqdiru huwa. Baik, jawazan. Nun wiqaya. Ya dhamirun muttasilun mabni ala ala apa tuh? Sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Akramani akramani. Maka ya domir mutasil baris lil mutakallim wahdah mudzakkaran kana au muannasan, baik dia mudzakkar atau muannas. Ya, domir domir baris lil mutakallim akramana. Ini i'rabnya sama kayak tadi. I'rabnya sama. Nah, kalau akramana mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bi. Bi fathil mim. Na domirun mutasilun baris lil mutakallim ma ghairi. Nah, ini apakah dia bersama orang lain? Mutakallim au mu'adzim nafsah, atau dia yang mengagungkan diri sendiri kalau dia sendiri. Akramaka dengan difathahkan kaf, dhamir muttasil baris untuk mudzakkar. Nah, gampang ini. Akramaki bi kasriha lil muannasil mukhatabah. Nah, ini sama. Akramakuma dengan didomahkan, ya. Ini diperuntukkan untuk musanna, ya, diperuntukkan untuk musanna al mukhatab, baik dia mudzakkar atau muannas, orang kedua. Ya, mimnya itu sama kayak tadi. Ya, ketika dia marfu, darabtuma gitu. Mimnya itu lil imad, diperuntukkan untuk imad. Ya, sebagai penyangga tiang, ya. Sebagai penyangga aja. Ya, wal alifu litasniyah. Nah, alifnya itu yang tasniyah. Akramakum dengan didomahkan li jam'i dzukuril mukhatabin. Untuk jamak mudzakkar, orang kedua yang diajak bicara. Wal mimu, sedangkan mimnya itu apa? Beda dengan mim di akromakumah. Ya, mimnya ini ala alamatul jam'i dzukuril mukhatabin. Akromakunnah, ya, dengan didomahkan akromakunnah. Ya. Nah, li jamil inas al mukhatabat. Dan nun musyaddadah itu adalah alamat jamak inas mukhatabat. Nah, berikutnya case, baca case. Berikutnya Suyudi, ayo tuh tanbihun. Tanbihun lagi teman-teman, khusus tanbih ini. Abu tanbih. Ya Suyudi. Apa? Nah, kok bisa bacanya ulima antum enggak alima? Kenapa itu? Hah? Ahsanta. Ah, udah mulai ngerti dia. fil jami'i huma ad-dhamirani wala yaqani illa fi mawdi'i nasbin aw qasdin. Ah, itu harus baca tabihun. Baik, eh yang ini dulu ya. Watarbiha aja belum selesai. Wa akramahu dengan ha. Domir mutasil baris lil mudzakkari ghaib. Ini jelas ya, akramaha kadzalika muannatsa al ghaibah. Domir mutasil baris. Baik. Akramahuma dengan didomahkan untuk musanna ghaib, orang kedua ketiga, mereka berdua, mudzakkar atau muannats. Nah, mimnya itu lil imad, sama kayak tadi. Ya, akramakuma. Alifnya litasnya, akramahum dengan didomahkan untuk jamak mudzakkar ghaib. Mimnya itu alamatu jam'ihim, untuk alamat jamaknya. Akramahunna dengan didomahkan di jam'i linas al-ghaibat, nunnya itu musyaddadah alamatu jam'ihim. Baik. Tanbihun ulima mimma taqaddama. Nah, diketahui dari pembahasan sebelumnya. Ya. Anna kaf wal ha, bahwasanya kaf dan ha fil jami akramahu gitu kan. Ya, fil jami pada semuanya ini huma domirani, keduanya adalah domir. Akramahu atau akramaka, akramaku gitu kan. Akramakuma, akramakum, ha-nya ini dan kaf keduanya adalah domir. Keduanya dan domir wala yaqa'ani illa fi mawdi' nasbin aw khabdin. Keduanya tidaklah terletak kecuali pada mawdi', pada tempat nasab atau khabd. Iya enggak? Enggak ada itu domir kaf itu apa fa'il atau naibul fa'il. Enggak ada. Ya. Ilaiki, minki, ya enggak? Kemudian apa lagi? Akramaka, nasab. Dorob tuka mansub nasab. Ilaiki minki maror tubiki jerur. Enggak ada kumka, enggak ada kumka. Ada kum tu adanya. Nah, lanjut halaman 101. Wah, udah halaman 101 kan. Oh, ngebut ini. Nah. Oh, kita baru dari tadi baru tuh 2 3 oh, baru 4 halaman. Sempat halaman, tenang aja sebanyak. Ya, baca berikutnya. Harga, baca harga. Eh, kita baca matanya dulu. Qala al-mu'allif wal majruru kal mansub. Nah, majrur sama seperti mansub. Illa annahu idza dakhala alaihi amirul jar tamayyaza bihi nahu marra bi wa marra bina ila akhir. Ya. Nah, majrur sama seperti mansub kecuali jika amil jar, huruf jar, amil jar itu ada dua. Adapun tabaiyah itu enggak termasuk. Pendapat yang rajih cuma dua. Amil jar yaitu pertama mudhaf, satu lagi huruf jar. Jika huruf jar masuk kepadanya, ya. Tamayyaza bihi lihat ma bainal, ya. Ini yang di dua dalam kurung ini adalah ziyadah. Ziyadah. Maka dia terbedakan langsung. Contoh marrabi. Wa marrabina ila akhir. Harga-harga macam ya. Satu, Wadih ya, jelas. Ya, ya. Ya. Majrur kal mansub. Bahwasanya domir mutasil yang majrur, saya bacain aja terjemahnya, karena udah tadi dibaca. Ya, mahalan yang majrur in mahalan lahu aidan isna asyara. Domiron, dia juga memiliki 12 domir. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab bi'tibari ahwalih. Ya, berdasarkan tinjau, ditinjau dari kondisi-kondisinya. 5 untuk ghaib demikian pula. Ada tafsil as-sabiq fil mansub. Ini sesuai dengan perincian yang terdahulu pada mansub. Sama. Ya, dan domira fihima ya. Wahidun wa huwa al-kaf wal ha. Karena domir pada keduanya karena domir itu adalah salah satu dari keduanya, apakah kaf dan ha. Illa annahu yufarraqu bainahuma bil amil. Bil amil. Namun nanti dia dibedakan di antara keduanya dengan amilnya. Nah, apabila didahului oleh amil nasab semisal na bima hadin nasmin kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu akramana gitu akramana. Nah, apabila didahului oleh huruf khafat amil khafat yaitu huruf atau mudhaf kana maka dia difimali khafdin fimali jarrin marrabina ya gulamuna. Nah, tergantung amilnya. Kalau amilnya nasab ya udah, nah, misalkan akramana amilnya menuntut dia menjadi nasab jadi maf'ul bih akramana. Nah, kalau ada amil jar atau amil mudhof ya berarti nanya bimali jarri. Ya, marrabina barakallahu fina, ya enggak? Atau mudhof jaa gulamuna. Ya. Contoh yang huruf, amilnya huruf zaidun marrabi. Ini dia marrabina, marrabika, marrabiki, marrabikuma, marrabikum, marrabikunna, marrabihi. Marabihima, marabihima, marabihim, marabihinna. Ini contoh mudhaf. Ja gulami, gulamuna, gulamuka, gulamiki, gulamukuma, gulamukum, gulamukunna, gulamuhuma, gulamuhum, gulamuhuma, gulamuhum, gulamuhunna. Ini gampang, insyaAllah. Hai, halaman 102. Ada berapa halaman kita baca? 1, 2, 3, 4, 5 sekarang. Menuju ke 6. Paling banyak kita sehari berapa halaman sih baca? 3. Kadang 3 ya. 3, 4, 5. 6 belum pernah. Kita bikin 6 atau 7 halaman. Ya. Ya enggak? Baik. Qala wa yanqasimu al-munfasilu ila marfu'in. Nah, sekarang domir munfasil. Jadi selesai pembahasan munfasil. Nah, sekarang ini masih domir baris, munfasil terbagi menjadi marfu', mansub. Loh, majrur kok enggak ada? Ah. Enggak ada majrur, munfasil, ya. Ya, cuma mansub. Ya, nah yang marfu dulu, marfu isna asyrat. Dia ada 12. Yang dia marfu. Isna asyrat kalimat ada 12 kalimat, misal ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamairi, maka masing salah satu masing-masing setiap masing-masing dari domir-domir ini Idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada'un. Apabila dia terletak di awal kalam, maka dia adalah mubtada. Contoh ana rabbukum, nahnu al-warisun, anta maulana, huwa 'ala kulli syai'in qadir, ini mubtada. Hiya qa'imatun. Nah, kalau yang nanti dhamir munfasil dalam bentuk mansub, lafadznya yang pakai ya iya. Nah, nanti iya ki, nah ki-nya itu iya, kaf-nya itu huruf. Huruf dalun ala apa misalkan. Nah. Dhamirnya adalah iya. Iya karena budu ya karena stainya kan maf'ul muqaddam, ya enggak mansub. Baik, nah, kita baca syarahnya di sini. Ya, Nugraha, Nugraha. Mafhumun mahalli wa mansubun wala yakunu minhu majrur. Enggak ada majrur ya. Ya, enggak ada majrur di sini. Nah. Baik. Lihat-lihat itu di footnote nomor 6, baca Qala Al-Hashimi. Faqad wudi'a dhamiru raf'i terus lanjut baca lagi di atas wa qawluhu al marfu cukup. Saiful. Anti, antamu lu. Sudah ya. Ila marfu wa mansub. Qala syarih bahwasanya dhamir munfasil isman itu terbagi dua saja. Faqat. Marfuul mahal wa mansubuhu. Mahal nasab, mahal nas, mahal rafa. Udah itu aja. Wala yakunu bi minhu majrurun. Enggak terdapat majrur. Berkata Al-Hashimi di kitab beliau Qawaid Asasiyah Tanbihun dhamir munfasil itu tidak terdapat pada mahal jar aslan sama sekali. Adapun ucapan anda ma'anaka anta, ya, maka anta wala anta ka ana, ya, lihat ana anta, maka ini fakhilaful asl, ini menyelisihi hukum asal. Maka dhamir rafa diletakkan pada tempat dhamir jar, ya, ini bin niyabah sebagai pengganti aja. Nah, adapun antum mau mengetahui ana anta irobnya kayak gimana, lihat footnote dari nomor 2 sampai footnote nomor 5. Footnote nomor 2 misalkan ana rabbukum, annya itu andom, mana domirnya an, domir munfasil bimari rafin mubtada. Nah, alifnya itu apa? Zaidah. Nahnu, nah baru nahnu domir munfasil, nahnunya itu 3 huruf aja nih yang terbanyak bimari rafin mubtada. Namanya domir kan dia mabni, enggak boleh antum sebut sebagai mubtada fi mahalli begitu. Enggak boleh antum sebut maf'ulun bih fi mahalli. Nah. Ya, lihat footnote nomor berapa lagi tadi? Anta. Lihat footnote nomor 4. Anta. An domir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Ta-nya itu harfu khitab. Ya. Huwa. Nah, huwa domir munfasil 2 huruf ini fi mahalli raf'in mubtada. Baik, barakallahu fiik. Ya, nah itu untuk mengetahui i'rab dhamir, cara nyebut i'rab dhamir itu. Ya, maka kata beliau lagi, wal marfu ila akhir anna dhamiran munfasil. Ya, dia bahwasanya dhamir munfasil dia memiliki 12 dhamir, semisal dhamir muttasil. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab bi'tibari awalihi, sama ditinjau dari kondisinya. Dan 5 untuk gaib juga demikian. Ana untuk mutakalim sendiri, mudakar atau mu'annas. Nahnu sama untuk mutakalim yang bersama orang lain atau dia sendirian yang mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Ya, sedangkan anta dengan dipatahkan ta ini untuk mufrad mudakar mukhatab. Anti dengan dikasrokan ini untuk mufrad mu'annasah mukhatabah, orang kedua. Antuma dengan didomahkan ini untuk musanna yang mukhatab orang kedua secara mutlak, mudzakkar atau muannas. Amimnya itu harfu imadin, ya tadi untuk huruf untuk menopang. Alifnya itu harfun da'alun ala tasniyah. Nah, kalau alifnya antum dengan didomahkan ta ini untuk jamak mudzakkar mukhatabin, orang ketiga. Orang kedua yang jamak. Kalian mim har alamatul jamak. Antuna dengan didomahkan taknya itu untuk jamak muannas mukhatabat orang kedua kalian. Nah, nunnya itu musyaddadah yang ditasdid itu tanda jamak inas. Huwa mufrad gaib, ia mufradah gaibah. Huma untuk musanna gaib secara mutlak, mudzakkar atau muannas maksudnya secara mutlak. Hum untuk jamak mudzakkar gaib. Gaibin. Nah, mereka hunna dengan nun ditasdidkan untuk jamak muannas gaibat, mereka perempuan. Tanbihun. Nah, Dimas maksudnya Dimas. Nah, itu sama kayak tadi di footnote. Ya, sama kayak tadi. Ana anta. Ya, tanbihun al-mukhtar, pendapat yang terpilih bahwasanya domir pada ana, anta, sampai antuna, domirnya itu hanya an, fakot, han saja. Adapun alif pada ana, itu zaidah, libayanil harokati. Untuk menjelaskan huruf. Terus? Ah, huruf ta, anta, itu anti, itu harfu khitab aja. Orang. Terus? dari mana tadi? Hah? Dari mana? Tanbih ya. Bahasanya yang muhtar ya. Domir yang muhtar yang berdiri pada domir anta, dom antuna sampai antuna. Ya. Itu yang domirnya hanya an aja. Nah, hanya an aja. Ya, barakallahu fikum. Nah, adapun alif itu zaidah. Zaidatun li bayanil harakah. Ya. Dia zaidah. Baik. Wa ta dia adalah harfu khitab. Wa lawahiquha, lawahiq jamak dari lahiq. Jamak dari lahiq. Nah, kemudian yang setelahnya? Yang setelahnya itu ya. Itu litabyinil musanna, untuk menjelaskan musanna. Ya. Huma gitu kan. Antuma ya. Untuk menjelaskan musanna wa ghairihi. Wa annalha fi huma dan hum itu adalah domir wahdahu. Wahdaha. Dia domir sendiri. Walawahiquha litabyinil hal. Nah, yang setelahnya untuk menjelaskan halnya, keadaannya. Ya. Walha mustarokani. Nah, sedangkan ha di sini dia bisa berserikat antara mufrad dan yang lainnya. Walawahiku korinatun alal muradi bihi. Dan lahik yang setelahnya itu adalah indikasi atas maksudnya, atas maksud keduanya. Adapun huwa hiya, keduanya adalah domir. Inilah madzhab Basriyun. Wahia. Itu dia ada domir. Ah, wa khalafal kufiyuna. Namun para ulama yang ada di Kufah menyelisihi pendapat ini fil jami'. Lihatlah kitab At-Tasrih dan yang lainnya. Wa qawluhu fa huwa mubtada. Ya. Fahuwa mubtada. Maka apabila lihat perkataan musannif, faqulu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fahuwa mubtada'un. Jika dia di awal kalam, maka dia adalah mubtada. Ai fi mahalli raf'in mubtada. Dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Maka setiap kata dari ana, nahnu, anta, huwa, dia adalah dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Wa ma ba'dahu khabar. Dan yang selanjutnya adalah khabar. Nah, qala wal mansubu isna syarata kalimatan. Sedangkan yang mansub dia ada 12 kalimat. Ya. Yang mansub ada 12 kalimat. Ya, sebenarnya iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Fahadihi dhamairu, maka semua dhamir ini la takunu illa maf'ulan bih. Tidaklah dia kecuali dia sebagai maf'ulun bih. Nahu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Iyyakum kanu ya'budun. Nah, ini maf'ulun bih muqaddam. Nah, paham sini? Dibaca berikutnya. Repi. Thank you. gantian zaki. La takun. Ah, akromatu, ma'akromtu. Antum jangan ikutin kau di salat itu. Mana ada ma'akromatu? Akromtu, dah itu aja. Ma'akromtu illa, iya kan. Terus? Mana Niko ni? Suyudi Tanbi, Abu Tanbi. Wahibuha hurufun tubayyinu al-murada min ifradin wa tahniyatin wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nithin wa tukallimin. Nah, tukallimin anak mana itu? Takallumin wa khitabin wa ghaibin wa ghaibatin wa hadha madhhabu Cibawi ini. Baik. Masya Allah. Ya. Masya Allah. 105 tiba-tiba. Tadi itu 98 ya. Kita bikin 110. Masya Allah. Perhatikan. Ya, mansub ila akhir. Bahwasanya domir munfasil, mansub, ya secara mahal dia juga memiliki 12 domir. 2 untuk mutakallim, 5 untuk mukhatab. Ya, ini ditinjau dari kondisinya. 5 untuk gaib demikian pula. Iya ya, lil mutakallim wahdahu. Baik dia mudzakkar atau muannas. Iya na. Ini untuk mutakallim ma'agwairihi au mu'adzim nafsah. Nah, ini sama kayak tadi. Iyaka dengan dipatahkan kaf, ini untuk mukhatab mufrad. Orang diajak bicara, mudhakar. Ya. Iyaki ini untuk mukhatabah mufradah. Yang diajak bicara, satu orang, mu'annas. Iyakuma, ini dengan didomahkan kafnya itu, ini untuk musanna mukhatab mutlakon. Mudhakar atau mu'annas. Nah, mimnya sama kayak tadi. Lil imad, alifnya litasniyah. Nah, kalau udah paham nih istilah-istilah ini ya, udah ngerti semua berarti ya. Iyakum dengan dinomakan ini untuk peruntuk jamak dzukur mukhatabin. Mimnya itu alamatul jamak. Iyakum dengan dinomakan untuk jamak inas mukhatabah. Nun musyaddadahnya itu alamatul jam'ihinna. Jamun alamat jamaknya. Iyahu lil ghaib mufrad. Orang ketiga mufrad mudzakkar. Iyaha lil ghaib orang ketiga mufrad muannas. Lil ghaibatil mufradah. Iyahuma untuk musanna ghaib mutlak mudzakkar atau muannas. Mim lil imad alif lit tasniyah. Iyahum ini untuk jamak mudzukur ghaibin. Mimnya itu alamatul jamak. Iyahunna untuk jamak inas ghaibat. Ya, nunnya itu musyaddadah tanda dari jamaknya. Maka semua domir ini terletak pada tarkib kalam, susunan kalam. Ya. Dia berada pada susunan kalam, tidaklah dia kecuali pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Apakah yang dia taqaddamat atau ta'akhir? Ya, artinya yang dia maf'ul muqaddam atau maf'ul mu'akhir. Ya. Kayak maf'ul mu'akhir, semisal iyyaka na'budu. Maf'ul yang maf'ul muqaddam iyyaka na'budu. Maf'ul yang mu'akhir ya, wala wa wala ta'budu wala ta'budu illa iya illa iyyahu. Baik. Mana lagi tadi? Fal awal, contoh yang awal, semisal yang kamisali akamisalai al-musannif. Kamisalai al-musannifi. Tadi siapa yang baca ini? Hah? Antum bacanya apa? Misali, sa'ala, misalai. Yang pertama seperti dua contoh musannif. Fa inna kullan min iyyaka iyyakum adomir munfasil fi mahalli nasab sebagai maf'ul bih muqaddam. Wa tsani contoh ma akramtu illa iyyaka. Dan wa amara alla ta'budu illa iyyah. Ini yang maf'ul muakhar. Tanbih, pendapat yang benar bahwasanya domirnya hanya iya saja faqat. Dan yang setelahnya itulah huruf yang menjelaskan maksud dari mufrad, musanna, jama', muzakkar atau muannas, mutakallim, khitab ya atau ghaibah. Ini pendapatnya Sibawai. Tanbihun. Cukup tadi ya. Terketerusan ini. Ya, jam 11 ya. Subhanallah wa bihamdih, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.